Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf. Sekarang kita masuk di dalam poin keempat tentang metodologi manhaj salaf dalam berdakwah. Ada di halaman 278 atau di halaman 284. Prinsip dakwah manhaj salaf atau ahlussunnah wal jamaah di dalam mereka berdakwah adalah bahwa mereka menekankan bentuk peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya syirik dan supaya mereka menjauhi syirik-syirik tersebut. Mari kita baca. Berkata penulis, poin keempat, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik dan berbagai bentuknya. Pengertian syirik. Menurut bahasa asyirku artinya asyarik, bentuk jamaknya syuraka, maknanya ialah sekutu. Sedang menurut istilah syariat, syirik ialah menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Ta'ala. Macam-macam syirik. Yang pertama, syirik dalam rububiyah, yaitu mempersekutukan Allah Ta'ala dalam perbuatannya. Syirik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik ta'til, yaitu menafikan atau meniadakan sebagian perbuatan Allah Ta'ala atau seluruhnya, seperti syiriknya kaum Dhariyah, sekte Jahmiyah yang ekstrim, syiriknya Fir'aun dan Namrud, kaum komunis dan orang-orang mulhid. Yang kedua, mempersekutukan Allah Ta'ala dengan menjadikan Tuhan dan sesembahan yang lain bersama Allah Ta'ala dalam hal menciptakan, tetapi tidak meniadakan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, seperti syiriknya kaum Nasrani dan Majusi yang meyakini bahwa ada dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Juga seperti syiriknya firqah Rafidah atau Syiah yang ekstrim, di mana mereka meyakini bahwa imam-imam mereka mengatur urusan alam semesta ini. Demikian juga yang terjadi pada kaum sufi yang ekstrim. Sebelum dilanjut, ini suaranya jelas? Jelas ya. Soalnya mic-nya baru, jadi perlu adaptasi. Siapa tahu suaranya kurang jelas. Yang kedua, ilhad atau menyimpang dan mengingkari sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 60 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Allah yang Maha Pengasih, mereka menjawab, siapakah yang Maha Pengasih itu? Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Poin yang ketiga, syirik dalam al-asma was-sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syirik ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, syirik tasbih atau penyerupaan, yaitu menyerupakan makhluk dengan Allah Ta'ala, seperti syiriknya para penyembah kuburan dan para wali yang mereka berikan sifat-sifat ilahiyah seperti kekuasaan, memberi manfaat dan menolak bahaya. Pada akhirnya syirik jenis ini mengarah kepada syirik dalam ibadah. Menyerupakan Allah dengan makhluk seperti syiriknya firqah mumathilah atau musyabbihah yang mengatakan sesungguhnya Allah memiliki tangan seperti tangan kita ini, atau seperti keyakinan orang Yahudi bahwa Allah itu merasa capek atau bakhil. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari semua ini. Yang kedua, syirik al-istiqaq, yaitu dengan mengambil nama-nama Allah yang indah, kemudian nama-nama tersebut diberikan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, seperti nama Al-Mannan yang maha pemberi menjadi Manat, Al-Aziz yang maha perkasa menjadi Uzza, dan Al-Ilah menjadi Al-Lata, yang mereka memutlakan nama-nama ini untuk sesembahan batil mereka. Yang ketiga, syirik tasmiyah atau pemberian nama, yaitu menamakan Allah Ta'ala dengan nama-nama yang Allah Ta'ala tidak namakan dirinya dengan nama tersebut, seperti kaum Nasrani yang memberikan nama Tuhan Bapak untuk Allah Ta'ala, atau sebagian kaum filsafat yang menamakan Allah Ta'ala dengan cahaya. Syirik yang keempat, syirik dalam uluhiyah. Syirik ini terbagi menjadi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar yaitu memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Ta'ala, seperti menyembelih, memohon perlindungan, takut, roja atau harap, nadar, pengagungan, sujud, ruku, doa dan selainnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, beribadalah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Yang kedua, syirik asghar, seperti riya dan melakukan sesuatu karena manusia. Syirik dalam ucapan seperti perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu, atau bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala. Baca dulu bab bahaya syirik. Poin C, bahaya kesyirikan. Bahaya kesyirikan sangat banyak, diantaranya 1. Syirik adalah dosa besar yang paling besar. 2. Syirik dapat menghapus amal kebaikan. 3. Syirik sebagai sebab pelakunya kekal di dalam neraka. 4. Syirik adalah sebab tersia-siakannya darah pelakunya. 5. Syirik sebagai sebab dijauhkannya dari mendapat petunjuk di dunia dan rasa aman di akhirat. 6. Syirik adalah perbuatan yang paling ditakuti oleh para nabi. 7. Syirik adalah salah satu perkara yang wajib diwasiatkan seorang ayah kepada anaknya agar menjauhinya. 8. Syirik sebagai sebab diharamkannya masuk surga. 9. Orang musyrik adalah orang yang mengada-ngada dan sesat. 10. Orang musyrik adalah najis, yakni najis maknawi. 11. Amalan orang yang berbuat syirik itu tertolak, tidak diterima oleh Allah. 12. Diharamkan menikah dengan musyrik laki-laki dan wanita. 13. Syirik adalah larangan yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Quran. Poin dari sebab-sebab kesyirikan. Yang pertama, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Yang kedua, taklid buta atau membeo. Yang ketiga, bodoh terhadap hakikat agama Islam. Keempat, hadis-hadis palsu dan dibuat-buat atau bohong serta khurafat. Yang kelima, cerita-cerita dusta tentang penghuni kubur, jin, nenek moyang dan lainnya. Yang keenam, tidak sampainya dakwah salafiyah karena permusuhan mereka terhadap para da'i yang menyerukan tauhid. Di dalam dakwah salaf, dakwah al-sunnah wal jamaah, prinsipnya salah satunya adalah mendakwahkan tauhid dan menjauhkan manusia dari syirik. Dan ini merupakan jargon utama, karena sudah pernah kita bahas bahwa Nabi SAW 13 tahun di awal-awal dakwahnya hanya memusatkan dakwahnya dalam masalah tauhid. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam, dakwah beliau selama berapa lama? 950 tahun. Isinya melulu cuma tauhid. Kenapa ini harus jadi jargon utama? Jawabannya, dikarenakan syirik itu punya bahaya yang sangat banyak. Seandainya kita tidak menyebutkan banyak bahaya kecuali cuma satu, yaitu siapa yang berbuat syirik lalu dia mati dalam keadaan belum bertaubat, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka selama-lamanya dan tidak pernah keluar lagi setelah itu, maka sudah cukup. Seandainya di dunia ini kita sebutkan bahaya syirik cuma satu, yaitu siapa yang melakukan kesyirikan besar, maka pelakunya dianggap murtad dari Islam, cukup sudah. Sedangkan kalau ada orang tidak melakukan sholat, masih ada rincian-rincian. Tidak sholatnya kenapa? Hanu karena malas. Ada khilaf ulama masih apakah dia murtad atau tidak. Itu pun masih dilihat lagi, mayoritas dari sholatnya kah atau minoritas yang dia tinggalkan. Kalau minoritas sholat dia tinggalkan, mayoritasnya dia kerjakan. Meskipun karena malas, masih ada khilaf di antara para ulama apakah dia murtad atau tidak. Berbeda dengan syirik, maka satu kali seseorang mengerjakan syirik, yang syiriknya syirik besar, dalam keadaan sadar, tanpa ada syubhat apapun, tanpa ada paksaan, maka dia murtad dari Islam. Berarti syirik itu jauh lebih berbahaya daripada meninggalkan sholat. Dan sudah kita baca tadi bahayanya syirik. Kita loncat dulu ke poin C. supaya kita tahu betul-betul kenapa sih harus dakwah menjauhkan syirik. Bahaya syirik diantaranya adalah bahwa syirik itu dosa yang paling besar. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman paling besar, karena yang dizalimi adalah Allah, yang dilanggar haknya adalah Allah. Apa sih zalim itu? Zalim itu perampasan hak. Nah, di dalam syirik yang dirampas haknya yang pertama siapa? Allah dulu. Karena yang dirampas adalah yang paling mulia, maka ini adalah pelanggaran yang paling besar. Mudah untuk membayangkannya. Ada raja, ada pangeran, ada permaisuri. Kalau perebutan tahta sebagai raja itu lebih besar ketimbang perebutan tahta jadi pangeran, betul atau tidak? Karena tingkatannya lebih tinggi. Siapa yang merampas yang paling tinggi berarti kezalimannya yang paling tinggi. Dan di dunia ini, di seluruh alam, yang paling tinggi adalah Allah. Sehingga kalau ada kesyirikan, maka yang dirampas haknya adalah hak Allah. Karena hak Allah adalah kita beribadah kepada Dia satu-satunya dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Yang kedua, syirik itu menghapuskan amal kebaikan. Beri dalam kurung di situ, bila antum tidak, bila antum punya bolpen. Syirik dapat menghapuskan amal kebaikan, baik amal tertentu maupun semuanya, maupun semuanya. Karena kalau syirik ya syirik kecil, maka yang dihapuskan adalah ibadah tertentunya. Sedangkan syirik besar menghapuskan semuanya. Saya beri contoh sekalian, mumpung masih di masalahnya. Kalau ada orang sedang sholat, sholatnya dibagus-bagusin dikarenakan di sebelahnya calon mertuanya, maka ini syirik apa? Kecil apa besar? Kecil. Yang terhapus semua sholatnya atau sholatnya itu saja? Sholat itu saja. Yang ada unsur pamer ke calon mertua itu. Ya, awas nanti ya. Tapi kalau seandainya ada orang sholat sudah umurnya 40 tahun, balik dia 10 tahun, 30 tahun dia sholat, kali 360 hari, kali 5 waktu. Di umur ke-40, kemudian dia misalnya dihadiahkan orang ulang tahun, hadiahnya jimat. Ini ya, kalau kamu pakai, kalau ada mobil mau nabrak kamu, mobilnya belok. Betul, iya, mobilnya itu nanti yang tabrak, yang tabrakan, kamu gak akan ditabrak. Kalau kamu jatuh nanti badanmu miring kembali. Serius, serius, dipakainya. Karena keyakinan demikian, maka ini syirik-syirik apa? Syirik besar. Nah, padahal memang mobil itu belok karena menghindari dia, bukan karena jimatnya. Syirik besar ini menghapuskan sholatnya 40 tahun itu. Karena ini syirik besar menghapuskan seluruh amal. Ketiga, syirik itu menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Yang perlu distabiloi, digarisbawahi kata-kata kekal. Karena syirik itu membuat pelakunya kafir. Syirik besar tapi ya. Syirik besar membuat pelakunya kafir. Dan orang kafir tempatnya di neraka sementara atau kekal? Kekal. Yang sementara itu siapa? Yang sementara itu adalah setiap umat Islam yang mati dalam keadaan melakukan dosa dan dosanya lebih banyak daripada pahalanya, tapi tidak melakukan syirik. Karena timbangan dosanya lebih berat daripada amalnya, maka dia dilemparkan ke neraka. Tapi karena tak ada syirik, maka masuk dia suatu saat ke dalam surga. Berarti masuk ke dalam nerakanya temporary saja. Berbeda dengan orang yang musyrik, yang syirik, yang syirik besar, maka masuk nerakanya sifatnya permanen. Bahaya syirik yang keempat adalah syirik itu menyebabkan tersia-siakan darah pelakunya. Yakni dia layak untuk dibunuh. Kasih catatan di situ supaya nanti tidak salah faham. Yang menumpahkan darahnya hanyalah ulil amri. Yang menumpahkan darahnya siapa? Ulil amri. Contoh, di negara Islam ada seseorang yang dikenal sebagai dukun, yang ngaku bisa tahu hal yang gaib, dia ngaku bisa nyambungkan cewek dengan cowok, dia ngaku bisa mendatangkan rezeki, dia ngaku ini dan itu, yang sifatnya adalah sifat-sifat ketuhanan. Kemudian ditangkap, lalu dimintai taubat. Taubat tak taubat, tetap dipenggal. Karena seorang dukun, apalagi tukang sihir, di dalam Islam itu hukumannya adalah mati. Tapi ada khilaf di antara para ulama, sebelum dia dimatiin itu disuruh taubat dulu atau tidak. Ada yang mengatakan suruh taubat dulu. Kalau seandainya dia sudah bertaubat, maka tidak jadi dibunuh. Ada yang mengatakan tak perlu dimintai taubat, langsung bunuh. Dan pendapat yang lebih kuat, wallah alam, sebatas yang saya tahu, dia dimintai taubat tapi tetap dibunuh. Karena biasanya dukun, apalagi tukang sihir, itu kalau sudah diampuni, besok-besok dia balik lagi. Nah, kalau seandainya sudah dihukumi mati, maka tidak boleh yang melakukan hukuman mati ini kecuali ulil amri. Jadi gak bisa misalnya di Balikpapan ketemu dukun, dengar-dengar dukun, ngaku dia dukun, terus kita bawa dia ke lapangan Merdeka, terus kita rajam sama-sama kak, ya, atau kita bawa dia ke tritip, kita mutilasi, gak boleh. Karena kita bukan ulil amri, dan kita bukan orang yang diresmikan atau dilegalkan ulil amri dalam hal ini. Ini berlaku misalnya ulil amri memerintahkan ada mahkamah, sering diketemukan dukunnya, dia mengakui, dijatuhkan hukum mati, dieksekusi, kemudian algojonya yang memenggal dia. Nah, algojonya boleh karena dia utusan atau wakil dari ulil amri. Adapun di Indonesia karena tidak ada hukum syariat Islam yang ditegakkan, maka diserahkan kepada pemerintah. Jangan kita main hakim sendiri. Ini yang dimaksud dengan darah pelakunya bisa disia-siakan. Maksudnya dia dibunuh lantaran melakukan kemusyrikan, dan termasuk di antara kemusyrikan adalah sihir. Kelima, bahayanya syirik adalah syirik itu merupakan sebab dijauhkannya dari mendapat petunjuk di dunia dan rasa aman di akhirat. Dikarenakan orang yang berbuat syirik, maka tempatnya ada di neraka selama-lamanya. Ya. Tidak ada balik ke surga. Tidak ada ceritanya orang musyrik nanti dapat teras-terasnya. Berbeda dengan pemabuk. Ya, siapa tahu ada pemabuk, tapi dia mabuk, dia suka malakin orang, tapi dia tidak pernah berbuat syirik. Bahkan dia kalau melihat orang syirik dia mengingkari. Tapi dia preman pemabuk. Ya. Maka bisa jadi Allah mengampuninya dengan suatu saat setelah dimasukkan ke dalam neraka untuk mencuci dia dari dosa-dosanya, dia dimasukkan meskipun hanya teras-terasnya saja. Yang keenam, syirik itu merupakan perbuatan yang paling ditakuti oleh para nabi. Sebagaimana misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwaf ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan di antara kalian untuk kalian lakukan adalah syirik kecil. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syirik itu salah satu perkara yang wajib diwasiatkan seorang ayah kepada anaknya untuk dijauhi. Sebagaimana perbuatan siapa? Siapa ayah yang mewasiatkan agar menjauhkan kesyirikan dari anaknya? Luqman. Ya. Ini diantara yang seorang ayah wajib mengajarkan kepada anaknya. Bukan matematika. Matematika penting, tapi dia jauh di bawah derajat soal tauhid, soal menjauhkan kesyirikan. Nah, kalau seandainya ada seorang ayah tidak pernah mengajarkan tauhid sama sekali, sehingga anaknya kemudian terjerumus ke dalam syirik, maka ayahnya ini ikut berdosa. Ya. Kedelapan syirik itu bisa menyebabkan seseorang diharamkan masuk surga. Kesembilan, orang musyrik itu berarti orang yang mengada-ngada dan sesat. Kesepuluh, orang musyrik itu najis. Di buku saya, orang musyrik adalah najis, titik. Tadi saya niatnya ini harus dikasih dalam kurung ini. Harus dikasih dalam kurung maknawi. Walhamdulillah ternyata di edisi revisi yang antum pegang, ternyata sudah ada ya. Ya tanda. Ada kata-kata maknawi saya dengar tadi. Orang musyrik itu najis. Najisnya seperti apa? Karena Allah mengatakan innal musyrikina najasun. Orang musyrik itu najis, tapi najisnya najis apa? Kalau di buku saya cetakan lama, orang musyrik adalah najis titik. Orang awam bila membaca sendiri buku ini, saya khawatir mereka salah paham, lalu setiap ketemu dengan orang musyrik di kantor misalnya, ya kan, kerja di PHM, di Total, di Chevron, ada ekspatriatnya. Setelah datang kemudian ada meeting, kan biasanya salaman ya. Nah, terus dia begini. Musyrik ya? Iya, oh gitu. Itu saya. Enggak mau sentuhan karena menganggapnya apa? Najis. I'm sorry. Wah, masyaallah. Why? You are najis. Nah, yang dimaksudkan di sini bukanlah najis badannya, tetapi najis maknawi, yaitu i'tiqadnya. I'tiqad. Najis maknawi itu najis i'tiqadi. Yaitu yang najis adalah kotor pemikirannya. Sedangkan badannya, maka badannya sebagaimana manusia biasa, yaitu badan suci. Maka kalau seandainya antum satu sekolah, satu kuliah, atau satu kantor dengan orang-orang kafir yang mereka adalah musyrikun, maka janganlah menghukumi badannya najis. Minta tolong sama bagian laundry, tolong ya, pisahkan semua muslim sama kafir, karena orang-orang kafir najis semua. Tolong ini piring-piringnya kasih label kalau perlu. Robert, ini najis, ya kan? Muhammad, ini suci. Dapurnya dipisah sendiri. Ini perbuatan yang tidak perlu, dikarenakan orang musyrik itu najis i'tiqadi dan bukan badani. Siapa yang bisa kasih alasan kenapa untuk badannya tetap suci? Yang bisa berikan dua dalil, maka saya enggak kasih hadiah. Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini majunya sama ini. Ada? Dalilnya adalah perbuatan Nabi dan para sahabat yang muamalah dengan orang-orang Yahudi. Yahudi itu musyrik bukan? Musyrik. Mereka bermuamalah orang muslim dengan orang Yahudi di zaman Nabi dan Nabi sendiri. Seperti Nabi SAW jual beli secara utang, jual beli makanan, sehingga Nabi SAW wafat dalam keadaan baju besi beliau masih tergadai pada orang Yahudi. Mereka berjual beli berarti ada yang ditukar, ya atau tidak? Ada yang dipertukarkan antara mereka. Dan tidak ada riwayat bahwa mereka pulang dari pasar mencuci segala yang mereka beli. Tidak ada riwayat demikian. Misalnya sahabat beli unta dari orang Yahudi, gak ada pulang, untanya dicuci dulu 7 kali, 1 kali pakai tanah, ngamuk untanya. Atau tadi Nabi SAW beli makanan dalam keadaan menggadaikan baju besinya, tidak diceritakan bahwa Nabi mencuci makanan-makanannya itu dan mencuci kantong-kantongnya. Dan pasti ada tabadun, ada pertukaran antara dinar dirham dengan barangnya, ya atau tidak? Dan tidaklah diriwayatkan bahwa mereka para sahabat yang menjual sesuatu kepada orang Yahudi mencuci dinar atau dirhamnya. Alasan yang lain, kadang sebagian orang-orang kafir yang ditemukan atau yang ditawan di dalam peperangan, maka mereka ditawan dengan cara dipegang. Coba bagaimana kalau saya menawan orang kafir yang ada di perang tapi enggak dipegang? Bagaimana caranya? Emang ada pistol zaman dulu? Ya, kalau ada pistol dari jauh aja. Gitu kan? Tapi kan orang zaman dulu bukan pakai pistol, dari jarak dekat, ima pakai pedang, ima pakai panah, ima pakai tombak. Ya, misalnya pedang. Jalan, kan sambil dipegangi, karena kalau tidak dipegangi takutnya dia lari. Dipegang. Lalu kadang-kadang ditawan di dekat masjid atau di dalam masjid. Kalau seandainya orang kafir itu najis secara badan, maka tidak akan ditawan dalam masjid. Tidak akan boleh dipegang. Kalaupun dipegang, nanti pulang harus cuci tangan dulu. Tidak langsung makan. Tapi riwayat-riwayat seperti ini tidak pernah ditemukan. Sehingga ini menunjukkan bahwa orang kafir itu najis maknawi, i'tiqad atau akidahnya. Adapun badannya tetap badan manusia. Selama tidak ada najisnya, maka badannya suci. Bisa dipahami jemaah? Halo? Bisa dipahami? Maka kalau dengan orang kafir di kantor salaman boleh, tidak masalah. Ya, dan tidak usah dicium tangan. Salam-salam cium. Ya. Dan tidak perlu ada pemaksaan, misalnya piring apa dapur untuk ekspatriat sendiri, dapur lokal sendiri. Tidak perlu misalnya apa tadi saya bilang, laundry Indonesia sendiri, laundry ekspatriat sendiri. Nah. Dan kalau seandainya ada orang kafir masuk ke rumah antum pas lebaran, dia bertamu datang, waktu dia pergi tidak perlu sofanya dicuci. Bagaimana kalau dicuci? Nanti besok datang lagi, cuci lagi. Besok datang cuci lagi. Dan inilah yang diterapkan oleh sebagian orang-orang yang punya pemahaman menyimpang dari kalangan L bintang-bintang-bintang. Paham maksudnya? Enggak ya? Islam jemaah, di mana mereka memiliki keyakinan bahwa siapa yang belum berbaiat kepada kelompok mereka, maka statusnya mereka bukan kelompok mereka dulu, dan berarti belum betul-betul Islam. Kalau belum betul-betul Islam, maka masih musyrik. Kalau musyrik itu orangnya apa? Nah, najis. Maka ini bukan Islam penjempol, diakui oleh orang-orang yang pernah mengikuti aliran ini, bahwa mereka punya keyakinan kalau ada orang sholat di tempatnya, nanti orang itu pulang lalu dipel. Ya, kalau seandainya misalnya mereka bertetangga, kemudian jemurannya atau barangnya dipegangkan, maka jemurannya cuci lagi. Kalau seandainya ini tidak diakui, minimal saya katakan, dan Anda tidak mau sholat bersama orang yang bukan Anda. Kalaupun Anda mau, minimal yang penting orang yang bukan Anda haruslah jadi makmum aja, enggak boleh jadi imam. Karena saya pernah mengalaminya sendiri. Ya. Di kantor dulu tak ajak sholat, 2 minggu ada training di kantor waktu zaman PNS. Mayoritas dari pesertanya rupanya orang itu semua, ya, Islam jamaah. Setiap sholat zuhur kalau jadi sholat gak mau. Nanti kalau sudah selesai, orang-orang selesai, baru mereka sholat sesamanya. Ya, kalau suatu saat mau, yang penting mereka jadi imamnya. Nah. Tapi mereka tidak bisa jadi imam kalau ada saya, karena saya yang punya kantor. Ke-11, bahayanya syirik adalah amalan orang yang berbuat syirik itu tertolak. Bahkan bisa jadi diterima dulu, setelah syirik dihapus. Kalau ini cuma ditolak, bukan cuma ditolak, yang dulu yang pernah diterima dihapuskan semuanya. Karena Allah mengatakan, "In asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau seandainya engkau berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Misalnya di hari-hari ini adalah hari-hari haji. Semoga Allah berikan kepada antum semua rezeki pergi haji. Atau minimal umrah. Tapi jangan cuma umrah, kalau bisa haji. Banyak orang yang pergi haji, tapi nyambi syirik. Misalnya dari sebagian kaum muslimin, mereka pergi haji dan tidak melupakan gunting ketika tawaf. Tahu buat apa? Buat gunting kiswah. Sehingga jadilah ada salah satu jamaah haji Balikpapan bersama orang tua saya di 2003. Seorang ibu-ibu pulang ke tenda atau pulang ke tempat penginapan, kemudian dia berteriak kegeriangan, "Dapat aku, dapat aku." Bapak saya tanya, "Dapat apa, Bu?" "Ini kiswahnya Ka'bah." Ya. Dia bilang, "Kalau seandainya ini dipakai buat berdagang, ini laris dagangannya." Ini apa berarti? Syirik. Karena menisbatkan dapatnya rezeki kepada kiswah, yang sebenarnya kiswah itu siapa yang buat? Turun dari langit atau dibuat manusia? Dibuat manusia. Kalau seandainya kiswah Ka'bah itu bisa mendatangkan kekayaan, maka tidak ada yang namanya pembuat kiswah Ka'bah. Kenapa? Sudah kaya semua. Itu tidak? Setiap habis bikin kiswah, gunting kecil-kecil, bawa ke pasar, laku dagangan. Ayo ibu-ibu, orang Indonesia, Indonesia, 5 rial 5 rial. Besarnya kiswah itu kalau digunting 2x2 cm, ya, bawa pulang ke Makassar, ke Banjar, ya, ke Samboja, buat dagang laku semua. Gak ada, gak akan ada pembuat kiswah. Kenapa? Sudah kaya semua. Karena kan barangannya paling laku. Itu tidak? Tapi kan kiswah itu buatan manusia biasa. Ya, cuma dia memang diletakkan di Ka'bah untuk menjadi penutupnya. Nah, ini nyambi. Jadi nyambi ibadah haji, nyambi syirik. Ya, ada lagi syiriknya orang-orang muda. Misalnya nanti sempat waktu wukuf di Arafah, cari itu Jabal Rahmah yang ada tugunya. Terus naik-naik berdua ke atas sama istrinya, bawa spidol. Tulis Tini Love Tono. Makanya sekarang ini kalau kita naik ke atas, itu tugunya sudah dikasih kain-kain dan dikasih poster-poster peringatan bahwa itu perbuatan syirik, menisbatkan langgeng tidaknya rumah tangga kepada turisannya pada Jabal Rahmah yang ada di tugunya. Ya. Dan kalau kita naik ke sana, insya Allah tugu itu penuh dengan nama-nama orang Indonesia aja. Nggak ada Abdullah gitu, Abdurrahman. Yang ada itu Tini, Tono, Agus, ya, Bambang, itu sudah. Nama-nama orang Indonesia ditulis itu. Ini termasuk perbuatan syirik, meskipun syiriknya syirik kecil. Ada lagi sebagian orang yang bawa pulang batu. Batu-batu di Arafah, batu-batu di Mina, dibawa pulang. Ya, lagi-lagi niatnya adalah buat jadi jimat. Nah, ini termasuk perbuatan syirik. Yang syirik ini balik lagi membuat orang yang melakukannya amalnya tertolak. Capeknya itu dan mahalnya itu. Coba untuk bayangkan 25 juta dulu, 10 tahun lalu, antum menunggunya 21 tahun. Ya. Sudah bayarnya mahal, nunggunya lama. Ternyata pengorbanan uang mahal dan tunggu waktu tunggu yang begitu lama dibatalkan apa pahalanya gara-gara syirik. Rugi enggak? Apalagi zaman sekarang sudah 50 juta nunggunya Balikpapan 21 tahun. Sekalinya tiba giliran dipanggil, banyak alat-alat kesyirikannya. Ya. Maka amalannya bisa dihapuskan. Sayang banget bayar begitu banyak dan nunggu begitu lama, ternyata dihapuskan hanya dengan satu perbuatan syirik. Ke-12, syirik itu membuat haramnya menikah antara laki-laki yang musyrik dengan wanita yang muslimah. Yang ke-13, syirik itu adalah larangan yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran. Di surat apa? Syirik adalah larangan yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran. Itu berarti ketika antum membaca surat Al-Fatihah terus saja sampai Al-Baqarah, Ali Imran, nanti tidak antum berarti kalimat larangan pertama itu terletak masalah syirik. Surat apa? Al-Baqarah. Coba dibuka di HP. Al-Baqarah ayat 21. Al-Baqarah ayat 21. Apa bunyinya? Ya ayuhan nas, a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba antum mulai baca di Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah. Mana kalimat larangan di situ? Ada enggak? Enggak ada kalimat larangan. Terus masuk ke Al-Baqarah. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Terus antum dapati kalimat larangan pertama itu adalah pada surat Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya, wahai manusia. Apa? Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menjadikan kalian. Ya yunasuttaqu rabbakum, ya yunasubbu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Terus afwan, ini ada perintah yang pertama, yaitu menyembah Allah semata. Dan kalau dibalik, ketika seseorang dilarang, diperintahkan oleh Allah untuk menyembah hanya Allah semata, berarti dia dilarang berbuat apa? Berbuat syirik. Nah, inilah diantara bahaya-bahaya syirik. Disebutkan di sini ada 13, dan bila kita sebutkan satu saja bahwa orang yang berbuat syirik, maka dia masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya, maka ini sudah cukup. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, coba perhatikan. Coba. Tempat yang berat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya ada orang muslim meninggal dalam keadaan berbuat syirik, ya, meskipun dia tinggal di negeri Islam, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Dan seandainya ada orang tinggalnya di negeri kafir tapi mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka insya Allah tempatnya adalah di surga. Sehingga kalau antum melihat, balik kepada temanya, ini adalah ciri dakwahnya mana salaf. Antum akan dapati bahwa da'i-da'i yang mengatakan dirinya bermana salaf, mereka jauh dari pembahasan-pembahasan melulu soal politik. Karena politik itu intinya soal kekuasaan. Ya atau tidak? Politik intinya kekuasaan. Yang kalau orang-orang ditanya, da'i-da'i yang terjerumus ke dalam gubangan politik, mereka ditanya, kenapa sih kalian terlalu sibuk sama politik? Nanti mereka akan ungkapkan bahwa kita ini ingin menegakkan negeri Islam, kita ingin bersyariat Islam, kita ingin. Tapi mereka lupa dengan namanya dakwah kepada tauhid dan menjauhkan manusia dari syirik. Sedangkan umur kita terbatas, waktu kita terbatas, kekuatan seorang dai juga terbatas. Maka dia harus meletakkan dakwahnya pada yang paling prioritas dulu. Dari semua yang prioritas itu, siapa tahu nyawanya lebih dahulu mendahului dia sebelum mencapai prioritasnya. Berarti kan harus dicapai yang paling penting dulu, ya atau tidak? Logika mudah. Kalau antum sedang ujian di zaman kecil dulu, kita di sekolah, ada ujian pertama pilihan ganda 30 soal. Ada isian titik-titik, ya atau tidak? 10. Ada esai 5. Kita akan bertanya, "Bu, yang manakah yang paling memberi bobot?" Maka kita akan mendahulukan yang paling memberi bobot, ya atau tidak? Kenapa? Karena ngejar, siapa tahu bel berhenti waktu ujian datang. Siapa tahu dari 30 tambah 10 tambah 5 berapa itu? Dari 45 soal, tidak semuanya kita bisa jawab, sementara waktu terbatas. Maka di dalam menjawab soal, di dalam ujian, kita harus prioritaskan mana yang paling bisa memberikan bobot lebih utama pada nilai dulu. Kemudian kita lihat yang mana yang paling bisa kita jawab, dan jangan berkutat pada soal-soal yang kita sendiri juga belum bisa jawab. Dahulukan mana yang mudah, ya atau tidak? Supaya nilainya tinggi. Sama seperti dakwah, ada dakwah soal tauhid, ada dakwah soal salat, ada dakwah soal ke masjid, ada doa, ada dakwah soal sedekah, ada dakwah soal kekuasaan, ada doa, ada dakwah, ada dakwah, ada dakwah. Yang paling penting untuk mengejar waktu, siapa tahu kita keburu meninggal, adalah tauhid. Karena kalau sudah bertauhid, meninggal dalam keadaan misalnya tidak jadi Indonesia negeri Islam pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam artian insya Allah kita masuk ke surga kok, insya Allah, asalkan tidak ada syirik. Jangan ke yang bawah, sibuk kekuasaan, kekuasaan, kekuasaan, kekuasaan. Sementara masyarakat melakukan syirik, pergi haji bawa gunting, kiswah, pergi ke Jabaroma bawa spidol. Banyak kali syiriknya di Indonesia ini, ya. Sehingga banyak kaum musliminnya ternyata, anggaplah MPR-nya gol, syariat Islam ditegakkan di seluruh Indonesia. Tapi keburu meninggal nih orang-orang, keburu syirik dan keburu meninggal. Apakah tempat mereka di surga atau di neraka? Di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kita bahas contoh syiriknya, tapi secara ringkas saja. Di sini tadi disebutkan di bab B adalah macam-macam syirik dengan segala bentuk istilah-istilahnya, seperti syirik dalam uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ada syirik ilhad dan lain-lain. Maka saya langsung mencontohkan tanpa harus menyebutkan istilahnya. Istilahnya kan ada di buku antum. Yang penting antum tahu bentuk realnya. Di antara contoh syirik, mulai dari syirik nomor satu, rububiyah. Misalnya antum menafikan atau meniadakan perbuatan Allah kepada seluruh alam. Ya, ini yang disebut dengan ateisme. Misalnya mengatakan saya tidak percaya ada Allah, maka ini musyrik, kafir, ateis. Orang yang seperti ini mati dalam keadaan masih ateis, tempatnya di neraka selama-lamanya. Ya. Dan di antara ikhwan kita ada yang dulu ateis, karena suka baca buku-buku yang kalau dibaca itu kalau di kampus seolah-olah mentereng, keren, gitu. Baca buku-buku, buku-buku orang bilang golongan kiri. Baca buku-buku ini, ya kayaknya keren. Kalau diajak debat soal sosialisme, pinter. Tapi ini adalah buku-buku yang mengajak orang masuk ke dalam ateisme. Mati dalam keadaan ateis, tempatnya di neraka selama-lamanya. Contoh yang lain adalah mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Misalnya kuburan. Nyembah Allah, tapi juga nyembah kubur. Lima waktunya di masjid, tapi malam Jumat keliwonnya di kuburan, minta-minta di sana. Maka ini termasuk perbuatan syirik. Hari-harinya pegang mushaf, tapi bulanan pegang keris. Tunggu dulu, belum selesai. Dipegang keris, dimandikan, ada ritualnya. Dia bilang ini adalah warisan nenek-nenek kita dulu. Ini kalau tidak dimandikan bisa ngamuk kerisnya, terbang dia sendiri-sendiri daripada kita nanti mati. Kemudian ada ritualnya untuk menjaga supaya selamat. Ini perbuatan syirik. Di sini dicontohkan tadi seperti Syiah yang ekstrim, misalnya Syiah Nusairiyah. Mereka bahkan meletakkan Allah setelah Ali. Percaya enggak percaya? Orang-orang Syiah Nusairiyah itu Tuhannya bukan Allah. Kalaupun ada Allah sebagai Tuhan, maka diletakkan nomor dua. Dan saya pernah mendengar sendiri dari orang-orang Nusairiyah. Mereka bilang, bagi kami yang paling penting adalah Ali. Dan Ali lebih utama daripada Allah. Disebutkan pula dalam kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jama'ah, mafhumuha khasaisuha khasaisu aliyah, tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Hamad, seingat saya. Beliau sebutkan di antara keyakinan orang Syiah Nusairiyah adalah kalau ada guntur berarti Ali lagi batuk. Nah, meninggikan Ali di atas Allah. Maka ini perbuatan syirik. Orang yang mati dalam keadaan demikian tidak taubat, maka tempatnya di neraka selama-lamanya. Contoh yang lain di sini adalah memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada yang bukan Allah. Seperti misalnya mensifati kekuasaan yang selain Allah padahal itu setara dengan Allah. Saya contohkan kalau di Indonesia, misalnya meyakini pawang itu adalah pengatur hujan dan menyewa pawang. Mau upacara sewa pawang, mau nikah sewa pawang, mau sunatan sewa pawang, sewa pawang supaya imma turun hujan, imma enggak jadi hujan. Ini menyewa pawang hukumnya adalah hukum syirik. Berarti kalau profesinya di pawang bagaimana? Musyrik kuadrat. Contoh yang lain misalnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Misalnya mengatakan Allah itu bentuknya seperti kita. Ada matanya, ada hitam putihnya, ada tangannya juga dua, jarinya lima. Sementara Allah tidak pernah menetapkan yang demikian. Allah hanya menetapkan bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan, bentuknya tidak tahu bagaimana, yang penting makhluknya beriman bahwa Allah punya wajah, bahwa Allah punya tangan. Contoh yang lain di sini mengambil nama-nama Allah yang indah, kemudian nama-nama tersebut diberikan kepada sembahan selain Allah. Misalnya nama Allah dijadikan nama Latta, nama Al-Mannan, nama Allah Al-Mannan dijadikan Al-Manat, yaitu patung manat. Nama Uzza, nama Aziz, nama Allah dijadikan nama Uzza, dibuat berhala. Ada juga di sini disebutkan menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan nama tersebut. Dicek syirik tasmiyah. Menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah tidak pernah menetapkan dirinya dengan nama tersebut. Misalnya Maha Keren. Keren. Ada budayawan dan saya katakan budayawan di negeri ini itu sejatinya hanya label untuk budayawan di negeri ini sejatinya hanya kamuflase ketidakpahaman akan agama secara mendalam. Maka kalau antum dapati ada orang fulan budayawan, biasanya masalah-masalah agama yang kecil buat dirinya sendiri dia gak tahu. Ada orang budayawan gondrong sering tampil di TV, ya. Dia bilang, saya budayawan, saya muslim. Terus dia berbicara masalah agama, ketahuan kosong kepalanya dalam masalah agama. Bikin buku judulnya Allah Maha Asik. Ini menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak pernah Allah tetapkan untuk dirinya. Ini namanya syirik tasmiyah. Tetapi apakah kemudian sebagian dai yang mengatakan Allah Maha Keren terus jadi musyrik dan kita tidak boleh sholat di belakangnya? Jawabannya wallahualam tidak. Karena kita berhusnuzon, mungkin maksudnya adalah kebaikan. Tetapi berniat baik saja itu tidak cukup. Agama itu bukan ditegakkan hanya dengan semata-mata berniat baik, tetapi ditegakkan dengan dalil. Contoh syirik yang lain adalah syirik ilhad, yaitu mengingkari dan menyimpangkan nama-nama Allah. Dan yang terakhir di sini adalah syirik dalam uluhiyah. Contohnya misalnya beribadah kepada yang bukan Allah. Contoh menyembelih kurban atau menyembelih kepala kerbau, tujuannya adalah untuk jin. Karena membangun gedung sangat tinggi, bangun hotel, bangun perkantoran, maka sebelum dibangun, selain peletakan batu pertama, plus peletakan kepala kerbau. Mau panen, sembelih kerbau. Tujuannya adalah kepala kerbaunya ditanam di sawah, supaya jin-jin yang ada di sawah tidak mengganggu proses panen. Ini termasuk semua perbuatan syirik. Memohon perlindungan kepada yang bukan Allah. Kemudian takut kepada yang bukan Allah. Sujud dan rukuk kepada yang bukan Allah, seperti sujud rukuk kepada kuburan. Ini semua termasuk perbuatan syirik. Wallahu alam bishawab. Terakhir, syirik yang juga syirik besar, syirik tapi syiriknya syirik kecil, adalah riya. Yang ini beribadah tujuannya Allah tapi manusia nyambi di situ. Misalnya saya sudah sebutkan tadi, salatnya untuk Allah, tetapi karena di sebelahnya calon mertua, maka niatnya juga bercabang untuk calon mertua. Contoh yang lain misalnya berdakwah tujuannya bukanlah dalam rangka mencari wajah Allah, tetapi dalam rangka mencari popularitas atau amplop. Maka ini termasuk syirik kecil. Contoh yang lain misalnya azan, mumpung banyak orang maka azan dibagus-bagusin, dimirip-miripin sama azan rojak. Ya. Kalau kebetulan ditunjuk jadi imam maka dibagus-bagusin ngimaminya supaya dianggap mirip murattalnya sama murattal juz 30 di Rut TV Roja. Masya Allah ya, kamu mirip itu sama Ustaz Mufli. Iyalah. Dibagus-bagusin supaya orang memuji. Maka ini termasuk diantara diantara syirik kecil. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan. Di footnote halaman 281 buku baru ada nomor 400 ada tulisan mulhid. Ketemu enggak? Mana? Sebenarnya enggak itu aja. Di sini tadi juga. Juga di halaman 284 koin A, yaitu B1A. Ada kata-kata mulhid. Itu apa artinya? Artinya ateis. Ini paling mudah, ateis, orang yang tidak memiliki agama. Bagaimana kalau ada orang kita tegur karena amalannya tidak dituntunkan dalam agama, lalu berdalil sesungguhnya amal tergantung niatnya. Yang penting baik niatnya. Maka kita jawab, kalau setiap segala perbuatan ditoleransi, dibenarkan lantaran yang penting naik, apa, yang penting baik niatnya, berarti harusnya Nabi tidak menolak amalannya Abu Burdah bin Niyah. Nabi SAW dalam khutbah Id beliau mengatakan, siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka harus mengganti sembelihannya dengan sembelihan yang lain. Kemudian Abu Burdah berkata, ya Rasulullah, saya sudah menyembelih tadi sebelum sholat Id, bahkan sebelum subuh, yang niat saya baik, saya kepengen nanti ketika kita pulang dari lapangan sholat Id, orang-orang makan makanan saya, karena kita tadi berangkat dalam keadaan tidak makan dulu. Itu kan kalau sholat Idul Adha sunnahnya apa? Tidak makan dulu. Kalau sholat Idul Fitri makan dulu. Berarti orang pulang dalam keadaan lapar kalau di sholat Idul Adha. Saya kepengen orang-orang makan punya saya dulu. Pertanyaan, niatnya Abu Burdah ini baik atau tidak? Baik. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, syatuka syatulah, itu sembelihanmu tadi cuma sembelihan daging biasa, ganti dengan yang lain. Ini menunjukkan bahwa sembelihnya tidak diterima lantaran disembelih sebelum waktunya meskipun niatnya baik. Ada tiga orang laki-laki datang kepada istri Nabi bertanya bagaimana perbuatan Nabi di rumah. Dari hasil ceritanya istri Nabi, maka tiga-tiga ini mengatakan, cuma gitu doang rupanya. Lalu satu nyeletuk, itu kan Nabi. Nabi beda sama kita. Nabi itu sudah diampuni dosanya yang sekarang, dulu akan datang. Kalau kita ini kan bukan siapa-siapa. Maka yang satu mengatakan, kalau gitu, yuk kita bikin amalan yang oleh Nabi enggak dikerjakan, supaya kita bisa mengejar ketertinggalan pahala kita kepada Nabi. Maka yang satu bilang, oh kalau gitu, aku doorstep. Doorstep amalan, aku akan berpuasa enggak pakai buka-buka. Yang satu bilang, aku cop. Aku sholat malam enggak akan tidur. Yang satu bilang, aku juga, aku tidak akan menikah dengan para wanita. Nabi tahu mendengar ucapan mereka ini, karena diberitakan istrinya. Nabi susul mereka bertiga, Nabi tanya, kaliankah yang bilang puasa enggak mau buka, sholat malam enggak mau tidur, dan enggak mau menikah? Kalian yang bilang, iya. Ketahuilah, saya lebih bertakwa daripada kalian. Tetapi saya puasa tetap buka, sholat malam tetap tidur, dan saya menikah. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Niat mereka bertiga ini baik gak? Baik. Apa niatnya? Mengejar ketertinggalan pahala. Tetapi apa kabul oleh Nabi? Bagus, bagus. Nabi gak bilang begitu. Nabi malah bilang, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Ini menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan baik, yang penting niatnya baik gak? Kalau seandainya niatnya baik kemudian jadi boleh, maka Robin Hood itu berpahala. Soalnya dia nyolong di rumahnya orang kaya buat dibagikan buat orang miskin. Ya. Di manakah masjid El Bintang-Bintang-Bintang di Jamaah di Balikpapan? Di manakah masjid Jamaah Tabligh di Balikpapan? Mau ke sana kah? Islam jamaah banyak, ada di dekat bandara, di belakang rumah dinas wali kota, di Karang Jawa, ada L bintang-bintang-bintang 100 meter, nah situ biasanya ada, ya. Di belakang Auto 2000 MT Haryono. Adapun masjid JT adanya di Jalan Minangkabau di Batu Ampar. Salam ya kalau misalnya mau kesana. Tapi yang jelas, enggak usah dibahas. Orang tua saya ingin menjual rumah yang menjadi tempat tinggal saya sekarang. Ini sepertinya saya pernah bahas tapi tidak tahu di mana. Orang tuanya mau jual rumahnya, setelah laku mau disuruh oleh tetangganya zakat 2,5%. Saya sudah pernah bahas ini. Dan silakan, kalau enggak salah di Istiqlal. Ya, Istiqlal ya. Nah, silakan yang merasa bertanya antum buka video Facebook saya yang di Istiqlal. Intinya sebenarnya tidak perlu dizakatkan langsung, tetapi uang itu antum campur dengan uang yang ada sekarang, bayarkan dulu utang-utangnya, sisanya ikutkan haulnya kepada harta yang sudah ada, nanti dizakatkan bersama bila datang pelaksanaan pembayaran zakat mal antum. Mana tadi? Apa hukumnya membunuh tikus yang telah masuk perangkap dengan cara menyiramnya dengan air panas? Nabi SAW mengatakan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kalian membunuh maka perbaguslah dalam membunuh. Ya. Perbagus dalam membunuh bukan berarti ya, misalnya tikusnya, maaf ya tikus ya, jauh. Bukan begitu. Maksudnya percepat pembunuhannya, jangan membuat dia tersiksa. Kalau disiram air panas dia enggak langsung mati, ya itu tidak. Ada lagi dimasukkannya kandang, kandangnya itu diikat dengan tali, dimasukkannya di sungai. Ya. Jadi diangkatnya terendam di sungai, terus diangkatnya lagi. Jadi tikusnya itu gitu. Itu penyiksaan para makhluk Allah meskipun dia sunnah dibunuh. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan apa tadi? Bila kalian akan membunuh, maka perbaguslah dalam membunuh. Ya, ini dipercepat. Misalnya dipukul sekali pukul, atau misalnya ditembak kepalanya. Ya, yang sekali tembak langsung mati. Jangan tembak buntutnya. Mati. Tembak kakinya. Ya, tembak sekali, tembak mati. Sebagaimana ketika kita menyembelih kurban, jangan lambat-lambat, disuruh mengasah pisau, disuruh percepat dalam penyembelihannya. Jangan, maaf ya, pelan-pelan. Mati kau. Maka tikusnya jangan, tidak boleh dikasih disiram air panas. Itu penyiksaan kepada mereka. Ayo. Lucu. Baca. Apakah kalimat kuluk-kuluk ini termasuk syirik memanggil hujan? Bu, ini ketahuan bukan orang Balikpapan. Ya, dia bilang kuluk-kuluk. Padahal kalau orang Balikpapan bukan itu, kuluk-kuluk. Maksudnya apa? Nah, tahukah ini mantranya para tukang. Coba tuh kalau ada lagi bangun rumah atau bangun gedung, sudah rintik-rintik itu, yang paling teriak begitu siapa? Tukang. Kuluk-kuluk. Maksudnya jangan hujan, jangan hujan. Gitu. Apakah itu termasuk syirik? Jawabannya itu khurafat. Keyakinan yang tidak memiliki dasar dalam agama kita. Tidak ada dalil yang seperti itu. Ini keyakinan-keyakinan tahayul. Ya. Tapi apakah sampai syirik? Iya, bisa mengantarkan kepada kesyirikan apabila kita meyakini kuluk-kuluk itu penahan hujan. Nah. Tapi biasanya Pak Tukang kalau ditanya, Pak Tukang kenapa begitu? Itu syirik itu. Ya, enggak cuma anu aja kok gitu. Dia bilang enggak juga, itu berarti memang dia meyakini itu bukan. Ya, jadi tidak sampai level syirik bagi dia. Tapi itu keyakinan khurafat. Ya. Dan saya langsung ketawa karena saya membayangkan saya harus menyuarakannya. Bagaimana jika ada orang melakukan syirik karena ikut-ikutan atau karena jahil? Apakah termasuk tempatnya di neraka? Saya pernah bilang, ada yang namanya pelaku dan ada yang namanya ahli. Pelaku itu rata-rata mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, faktor semata-mata karena kejahilan. Maka orang yang seperti ini bukan difonis, tetapi didakwahi. Kita bilang sama dia, itu enggak boleh loh Pak, itu enggak ada tuntunannya dalam agama, itu syirik loh. Penjelasan kita betulnya, itu syirik loh. Kalau memfonis, hei musyrik. Nah, kita dilarang memfonis, tetapi menjelaskan kepada mereka, khususnya untuk orang-orang yang memang melakukannya karena faktor kejahilan, karena ketidaktahuan. Tugas kita mendakwahi, bukan memfonis mereka. Tetapi bila misalnya mereka melakukannya dan kita tidak tahu akan hal itu, apakah itu karena kejahilan kah, atau karena memang menyengaja kah, maka ada yang namanya vonis secara mujmal. Vonis mujmal, apa itu? Secara umum kita bilang, siapa yang melakukan syirik maka tempatnya di neraka selama-lamanya. Secara umum saja. Adapun ketemu orangnya, maka ini diserahkan kembali kepada Allah, didakwahi. Ya. Sekarang gini deh, ada keluarga kita, tante, om, meninggal pada tadi pagi. Dia gimana ya? Tadi pagi dia melakukan syirik misalnya, anggaplah begitu. Siangnya dia meninggal. Terus bagaimana? Kita bilang, ya orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik tempatnya di neraka. Adapun paman dan tante ini, kita tidak tahu sedari dia berbuat syirik tadi sampai sekarang ini apakah dia bertaubat atau tidak. Berarti saya serahkan hukumnya kepada Allah, apakah dia musyrik atau tidak, neraka atau surga, itu hanya Allah yang mengetahui. Tetapi zahirnya adalah saya tidak mengetahui dia taubat, berarti saya tidak sholat, tidak menyolatkan jenazah. Tapi kalau ada yang mau menyolatkan, silakan. Ini secara mujmal saja. Kita tidak bilang ini paman, maaf ya, kafir sudah. Soalnya tadi pagi dia musyrik, dia lakukan syirik tadi. Saya mau menikah, tapi calon mertua saya mengatakan tidak boleh nikah bulan Safar. Nah, ini termasuk syirik, yaitu syirik kecil. Menisbatkan selamat atau tidak, cerai atau langgeng kepada waktu. Dan ini yang seperti ini termasuk diantara khurafat-khurafatnya Indonesia. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah berfirman, la tasubbud dahra fa innid dahr. Janganlah kalian celah masa karena akulah yang menciptakan masa itu. Termasuk diantara masa bulan Safar. Antum mau nikah di bulan Safar, mau nikah tanggal 13, mau nikah di malam Jumat Kliwon. Semuanya adalah masa, dan yang menciptakan masa itu siapa? Allah. Maka menikahlah dan tidak usah dianggap yang seperti itu. Ustaz, saya dipaksa, pokoknya enggak boleh nikah bulan Safar. Jadi gimana? Ya serius gimana? Nanti kan bapaknya enggak setuju. Maka menikahlah antum setelah bulan Safar, tapi dengan catatan antum bukan meyakini bahwa itu adalah tanggal baik dan yang kemarin tanggal buruk, enggak. Semata-mata karena mau menikah tapi orang tuanya belum setuju. Ask apa ini? Satu, ini apa? Oh, salah pertanyaan. Tanyanya matematika di sini. Ayah saya ikut perkumpulan tenaga dalam. Saya juga pernah membaca buku panduannya yang isinya masih berlandaskan Islam. Enggak ada tenaga dalam berlandaskan Islam. Itu setan. Ya. Ada orang bilang ini. Ada orang dari jauh, katanya ini bukan dari Islam tetapi dari setan. Ingat kaidahnya. Setiap ada keluar biasaan bisa dilakukan secara berulang-ulang, maka dia setan. Ada keluar biasaan bisa diulakan dilakukan berulang-ulang secara sengaja, maka dia setan. Ada orang bilang keluar duit dari tangannya bisa dilakukan berulang-ulang, setan. Ada orang bilang dia buka kunci tapi enggak pakai kunci, cuma pakai tenaga dalam, tiba-tiba terbuka pintunya, bisa dilakukan berulang-ulang, maka itu dari setan. Ada orang bisa menjatuhkan orang dari jauh berulang-ulang secara sengaja, maka itu dari setan. Maka ini untuk ayahnya bilang, Pak, itu setan. Nah. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.